بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan kajian kitab Hidayatul Hayara fi Ajwibatil Yahudi wan Nasara, dan kita sampai pada halaman ke-19 fi qawlihi Ibnu Qayyim rahimahullah, falahu alaina an-ni'mah as-sabighah kama lahu alaina al-hujjatul balighah nabu'u bi ni'amihi alaina wa nabu'u bi dunubina wa khatayana wa jahlina wa dhulmina wa israfina fi amrina. Ini berkait dengan apa yang kita bahas sebelumnya, bahwa di masa dunia dipenuhi dengan manusia-manusia yang jenis pertama adalah para ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, jenis kedua adalah para musyrikin, dan kemudian jenis yang lainnya adalah atba'u kulli na'ik, pengikut atau awamun nas yang mengikuti suara yang paling keras. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala maqatahum arabahum wa ajabahum, Allah murka pada mereka seluruhnya, Arabnya dan ajamnya, arabahum wa ajabahum wa ajamahum, illa baqaya min ahlul kitab, kecuali beberapa sisa-sisa dari ahlul kitab yang masih berpegang dengan agama nabi-nabi mereka. Kemudian Allah SWT mengutus ketika itu seorang Rasul dan menurunkan sebuah kitab Al-Quran. Allah SWT berfirman, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Maka sekarang disebutkan Ibnu Qayyim, falahu alayna ni'mah as-sabir. Maka bagilah atas kita kenikmatan yang besar, kenikmatan yang terus tertuang, sebagaimana juga atas kita hujjatul balighah. Jadi Nabi diutus kepada kita manusia ini menjadi satu dari dua sisi, atau menjadi dua sisi. Sisi pertama kenikmatan. Allah berikan kenikmatan, yaitu bimbingan ilmu melalui seorang Rasul. Itu ni'mah as-sabiqah. Tetapi sisi lain, dengan diutusnya Nabi, Hujjah telah tegak. Dan itu atas kita. Alainal hujjatul balighah. Atas kita hujjah telah tegak. Artinya kalau kita tidak mengikuti jalan tersebut, tidak mengikuti jalan huda, maka tidak bisa kita menyalahkan kecuali diri kita sendiri. Karena hujjah telah tegak. Rasul telah diutus. Kitab telah diturunkan. Bimbingan hidayah sudah dijelaskan. Maka dikatakan alaina ni'mah as-sabighah kama lahu alaina al-hujjatul balighah. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan yang sangat banyak dan sangat besar, sebagaimana Allah juga sudah menegakkan hujjahnya atas kita, dan dialah pemilik hujjah yang balighah. Nabu'u bi ni'amihi alaina wa nabu'u bi dunubina. Kita akui kenikmatan Allah atas kita, kita akui dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, kebodohan kita, kezaliman kita, dan sifat melampaui batas kita dalam urusan kita. Fahadihi bidha'atuna allati ladaina lam tubqi lana ni'amuhu wa huququha wa dunubuna hasana narju biha. Inilah bidha'ah kita atau barang dagangan kita yang ada di sisi kita. Ini hanya punya kesalahan, dosa, kezaliman. Hadi bidha'atuna. Lam tubqi lana ni'amuhu, tetapi tidak dibiarkan untuk kita dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dan dengan hak-haknya atas dosa-dosa kita dengan hasanah narju biha, kita berharap demikian. Artinya walaupun kita banyak salah, walaupun kita banyak dosa, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan. Allah tetap memberikan kenikmatan-kenikmatan. Dan Allah tetap dengan banyaknya kesalahan kita, Allah memberikan kebaikannya kepada kita. Dan kita berharap dengan itu menjadi hasanah. Narju biha. Kita berharap dengannya. Al-fawz bisawab. Kita berharap kemenangan dengan pahala. Wa takhallus min alimil iqab. Dan keselamatan dari pedihnya balasan. Bal ba'du dhalika yastanfidu jami'a hasanatina wa yastaw'ibu kulla ta'atina hadha law khullusat minas syawa'ib wa kanat khalisatan liwajhi. Bahkan beberapa yang menjadi disebutkan di situ dengan istilah yastanfid, yakni menghabiskan seluruh kesalahan-kesalahan kita, wa yastawib kulla ta'atina, atau mencakup seluruh hasanat kita dan mencakup semua ketaatan kita. Itu pun barakallahu fikum, kalau dimurnikan ketaatan kita dari segala macam kotoran-kotoran dan dimurnikan hanya untuk wajah Allah Subhanahu wa taala. Waqi'atan ala wafqi amrih, mencocoki perintahnya. Wa ma huwa wallahi illa ta'alluq bi adyali 'afwihi wa husnul dhanni bihi, dan dia demi Allah tidak lain kecuali kita harus bergantung dengan maafnya, bergantung dengan husnul dhan kita kepadanya, walluju minhu, dan bersandar kepadanya, wal isti'adzah, dan berlindung kepadanya, wal istikanah wa tadallul baina yadayhi, dan dengan kita tunduk merendah di hadapannya, wa maddu yadil faqah wal maskanah ilaihi, dengan menjulurkan tangan seorang yang miskin, yang butuh, yang berhajat kepadanya, bisuali wal istiqar, dengan meminta dan meratap kepadanya, fi jamil ahwal, dalam segala keadaan. Faman asabathu nafhatun min nafahati rahmatih, siapa yang mendapatkan satu nafhah dari nafahati rahmatih, satu hembusan dari hembusan rahmatnya, awqat alaihi nadratun min nadrati ra'fatih, aku terkena padanya pandangan kasih sayangnya, inta'asha min bainil amwat, niscaya dia akan bangkit di tengah-tengah orang-orang yang mati. Wa anakhat bifinaihi wufudul khairat, dan kemudian berhenti di hadapannya, di finanya, di halamannya, di hadapannya, wufudul khairat, utusan-utusan kebaikan. Wa tarahhalat anhu juyusul humum, dan akan sirna, akan pergi juyusul humum wal ghumum wal hasarat, akan hilang bala tentara kegundah gulanaan, kegelisahan dan hasarat. Barakallahu fikum, ketika kita mendapatkan siraman dari Allah Subhanahu wa taala, hembusan angin rahmatnya, ketika kita mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kita akan bangkit di tengah orang-orang yang dalam keadaan amwat. Ini gambaran dunia saat itu demikian. Jahiliyatin jahla. Di masa jahiliyah, yang Arabnya, yang ajamnya, yang ahli kitabnya maupun yang musyrikinnya, semuanya dalam keadaan jahiliyah, dalam keadaan fasad, dalam keadaan rusak. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya, memberikan kasih sayangnya, maka niscaya akan bangkit di tengah-tengah amwat. Wa idza nadarta ilayya nadrata rahimin fid dahri yawman innani lasa'idu. Jika engkau pandang kepadaku dengan pandangan kasih sayang di satu zaman, pada satu hari, niscaya aku akan bahagia. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair, kalau saja engkau memandang aku dengan pandangan kasih sayang satu hari di sepanjang zaman, niscaya aku akan berbahagia. Apalagi yang dimaksud di sini adalah pandangan Allah Subhanahu wa taala dan hembusan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min ba'dhi huquqillah 'ala 'abdihi raddu at-ta'inina. Dan di antara hak-hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya adalah raddu at-ta'inina 'ala kitabihi wa rasulihi wa dinihi wa mujahadatihim bil hujjati wal bayan. Termasuk hak-hak Allah yang harus kita tunaikan adalah membantah orang-orang yang mencerca kitabnya, mencerca rasulnya, atau mencerca agamanya. Wa mujahadatuhum bil hujjati wal bayan wa sayfi was sinan. Dan hendaklah kita melawannya dengan jihad, dengan dua jenis jihad. Jihad yang pertama bil hujjati wal bayan, dengan hujjah-hujjah dan penjelasan-penjelasan. Yani kita bantah mereka dengan ilmiah, dengan ilmu, dengan hujjah, dengan dalil-dalil, dengan argumen-argumen, pembuktian-pembuktian, dan penjelasan-penjelasan. Yang kedua adalah jenis jihad yang zahir, yaitu sayfi was-sinan, dengan pedang-pedang dan tombak, artinya dengan senjata. Ini termasuk hak Allah, adalah kita membantah orang-orang yang mencerca agamanya atau mencerca Allah Subhanahu wa taala atau mencerca rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan kita perangi mereka dengan jihad. Apakah jihad bil hujjati wal bayan ataupun jihad bi sayfi was sinan? Apakah jihad dengan ilmu dan penjelasan, dengan hujjah-hujjah dan keterangan, ataupun berjihad dengan pedang dan tombak, dengan senjata? Wal qalbi wal jinan, dengan hati dan dengan jiwa kita. Walaisa wara'a dhalika habbatu khardalin min iman. Dan tidak ada di belakang ini sebiji khardal pun dari keimanan. Artinya, kalau enggak ada pembelaan, dengan hati pun enggak ada, apa sisanya? Dikatakan laisa wara'a dhalika habbatu khardalin minal iman. Enggak ada lagi sebiji khardal pun dari keimanan. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini mengingatkan kita pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Fa in lam yastati' fa bilisanih. Fa in lam yastati' fa biqalbih. Wa dhalika ad'aful iman. Atau wa laysa wara dhalika mithqala dzarratin min iman. Siapa yang melihat kemunkaran, maka rubahlah dengan tangannya, dengan kekuatannya. Kalau tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu pula, maka dengan hatinya. Dan dengan hati ini yang paling rendahnya, di belakang itu tidak ada lagi setitik biji khardal pun dari keimanan. Sepertinya Ibnu Qayyim rahimahullah mengkaitkan dengan makna hadis itu dalam kalimatnya. Kata beliau, membantah mereka yang mencerca Quran dan Sunnah atau mencerca Rasulullah atau mencerca agamanya dengan jihad. Apa bentuk jihadnya? Perhatikan, ada tiga jenis. Jihad pertama bil hujjati wal bayan, dengan hujjah dan keterangan-keterangan. Berarti ini dengan lisan, dengan ucapan, dengan ilmu. Yang kedua bisayfi wassinan, ini mencocoki hadis tadi dengan tangan, dengan kekuatan, dengan senjata. Yang ketiga bil qalbi wal jinan, dengan hati. Jinan juga makna lain dari hati, semakna. Yani dengan jiwa dan dengan hati. Bagaimana berjihad dengan hati? Yani kita memusuhi, kita tidak suka, dan hati kita membenci orang-orang yang mencerca agama Allah. Kita membenci orang-orang yang mencerca Rasulullah atau mencerca Quran. Baik. ada kebencian dalam hati. Kalau kebencian dalam hati pun tidak ada, fama baqiya. Kalau kebencian dalam hati saja tidak ada, fama baqiya. Apa yang tersisa? La yabqa mithqala dzarratin min iman. Tidak tersisa sebiji darah pun dari iman. Wa kana intaha ilaina masail awradaha ba'dul kuffaril mulhidin ala ba'dil muslimin falam yusadif indahu ma yashfihi wala waqa'a dawa'uhu ala da'i alladhi fihi wa dhanna al muslimu annahu bidarbihi yudawihi fasatabahu darban wa qala hadha huwa al jawab فقال الكافر صدق أصحابنا في قولهم إن دين الإسلام إنما قام بسيف لا بالكتاب. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah selanjutnya, dan kemudian berakhirlah kepada kita pertanyaan-pertanyaan. Ini datanglah kepada kita pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan syubhat. Auradaha ba'dul kuffaril mursyidin. Yang disampaikan oleh sebagian orang-orang kafir mulhidin kepada sebagian kaum muslimin. Pertanyaan-pertanyaan kepada sebagian kaum muslimin. Falam yusadif indahu ma yashfih. Ternyata sebagian muslim tadi tidak bisa. Dan tidak bisa menemuinya dengan sesuatu yang bisa menyembuhkan. Walawaka dawa'uhu aladda. Dan tidak bisa, tidak terjadi obat yang bisa mengobati penyakit tersebut. Wa badal muslim, dan dikira oleh si muslim tadi, anahu bidarbihi yudawihi, bahwa cukup dipukul saja, itu akan mengobati. Fasatabahu darban. Kemudian mulailah dia memilih untuk menyerang saja. Pokoknya, gak bisa menjawab, pukul. Qala hadha huwal jawab. Kata si muslim tadi, ini jawabannya, sambil dipukul. Akhirnya apa? Faqala al-kafir, maka si kafir berkata, sadaqa ashabuna fi qawlihim. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh sahabat-sahabat kita, bahwa Islam ini tidak bangkit atau tidak berdiri dengan kitab, tetapi berdiri dengan pedang. Inna dinal Islam, inna maqama bisayif, la bil kitab. Bahwa Islam ini memang tegak dengan pedang, dengan kekerasan. Bukan dengan ilmu, bukan dengan kitab. Perhatikan ikhwan ibn a'azakullah, sepertinya Ibn Qayyim rahimahullah mulai masuk pada latar belakang penulisan kitab. Artinya, mengapa beliau menulis kitab ini dengan judul Hidayatul Hayara Fi Ajwibatil Yahudi wan Nasara, yang tentunya isinya adalah menjawab syubhat-syubhat yang ditebarkan oleh mereka Yahudi dan Nasara. Ternyata, karena kata Ibnu Qayyim, ketika mereka datang pertanyaan kepada sebagian muslimin, mereka enggak bisa jawab kecuali menyerangnya dengan fisik. Maka justru menambah mereka berkata, memang Islam ini ditegakkan dengan kekerasan, tidak dengan kitab. Fatafarraqa wa hadha dharibun wa hadha madrubun wa dha'atil hujjah baina at-talibi wal matlub. Akhirnya berpisahlah dua orang tadi, yang ini ke sana, yang ini ke situ. Wahada dharib, wahada madrub, yang ini yang dipukul, yang ini yang terpukul, yang ini yang memukul, yang ini yang terpukul. Wada'atil hujjah, akhirnya hujjah tersia-siakan di antara yang mencari dan yang meminta, atau di antara yang mencari dan yang dicari. Artinya yang ditanya juga enggak ngerti, yang bertanya juga enggak ngerti. Fashammar al mujib Sa'id al-hal, Sa'id al-azm, wa nahadha 'ala saq al-jiddi, wa qama lillahi qiyama musta'inin bih, mufawwidin ilayh, muttakilin 'alayh fi mawaqifihi aw fi muwafaqati mardatihi. Maka bangkitlah seorang mujib yang akan menjawab. Syammar, asal katanya adalah menyingsingkan baju, menyingsingkan lengan baju. Dia sing-singkan lengan baju dari tangannya yang penuh semangat. Sa'idallah azmi. Ini terjemahan letteraknya. menyingsingkan bajunya dari tangan semangat. Wa nahada 'ala saqil jidd, dan kemudian berdiri bangkit di atas kaki kesungguhan. Bangkit untuk Allah Subhanahu wa taala. Qiyama musta'inan bihi. Dengan bangkitnya seorang yang minta tolong kepadanya, yang menyerahkan urusannya kepada Allah, yang bertawakal kepadanya, yang berupaya untuk mencocoki keridhaannya. Walam yaqul maqalatal ajzah aljuhal, tidak mengucapkan ucapan orang yang lemah dan bodoh. Innal kuffar innama yu'amilunal jilad dunal jidal, tidak mengucapkan seperti ucapan al ajzah wal juhal, tidak mengucapkan seperti ucapannya orang bodoh dan lemah. Orang kafir itu kita perlakukan dengan cambuk, bukan dengan bantahan, katanya. Karena mereka enggak bisa menjawab, sehingga mereka berkata, menghadapi mereka itu tidak perlu dengan hujjah, enggak perlu dengan dalil, enggak perlu dengan jidal, tetapi dengan jelad, dengan cambukan-cambukan, dunal jidal. Kata Ibnu Qayyim, hada firarun minaz zahf. Itu sesungguhnya lari dari perang. Lari dari perang. Walaupun zahf asal katanya adalah jalannya tentara yang merayap, itu dikatakan zahf. Tetapi kalau firarun minaz zahf sudah ma'ruf, maknanya lari dari perang. Wa ikhladun ilal ajzi wadda'fi. Dan berarti itu adalah ikhlad, mengekalkan dalam kelemahan dan kebodohan, atau kelemahan dan kedhaifan. Wa qad amara Allah bimujadalatin. Padahal Allah sudah memerintahkan untuk membantah mereka dengan mujadalah. Tetapi orang-orang tadi berkata, tidak perlu kita berbantahan dengan mereka, kita sikat saja mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kemudian apa yang ketiga? Wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah dengan yang lebih baik. Al-kuffar ba'da da'watihim wa iqamatan lil hujjati wa izahatan lil 'udhr. Allah menyuruh kita untuk membantah ucapan orang-orang kafir setelah mendakwahi mereka, setelah menegakkan hujjah mereka, setelah menghilangkan semua udur. Liyahlika man halaka an bayyinah, wa yahya man hayya an bayyinah. Agar binasa siapa yang binasa di atas kejelasan, dan akan hidup siapa yang hidup di atas kejelasan. Ikhwan ibnina azakumullah, adapun hidayah di tangan Allah. Siapa yang akan dapat hidayah dan siapa yang tidak, itu di tangan Allah SWT. Tetapi kalau kita menjelaskannya, membantah syubhat-syubhatnya, kita menjelaskan dengan ilmiah sejelas-jelasnya, maka yang binasa, binasa dengan ilmu, artinya tahu jelas. Demikian pula yang hidup, hidup di atas kejelasan. Yang masuk Islam dengan kejelasan, yang menentang Islam dengan kejelasan pula. Apa maknanya dengan kejelasan? Maknanya ketika dia menghindari agama ini dalam keadaan tahu apa maknanya, dalam keadaan tahu kalau itu hak, dalam keadaan tahu bahwa itu terbukti dengan jelas. Sehingga di hadapan Allah, mereka tidak memiliki hujjah. Mereka akan ditanya, alam ya'tikum nadir, bukankah telah datang pemberi peringatan? Mereka enggak bisa menjawab kecuali bala. Bala qad ja'ana nadirun. Iya, memang telah datang kepada kami pemberi peringatan. Sudah menjelaskan, sudah menerangkan, bahkan sudah membantah syubhat-syubhatnya dengan jelas. Tetapi kami mendustakannya. Fala yalumanna illa nafsah. Maka dia tidak bisa menyalahkan kecuali dirinya. Jadi barakallahu fikum. Membantah orang kafir, jangan kita katakan itu tidak bermanfaat. Membantah syubhat-syubhatnya Yahudi dan Nasara, jangan menganggap percuma, mereka enggak akan dapat hidayah. Mereka, kalaupun tidak dapat hidayah, qiyamul hujjah itu penting. Agar mereka binasa dalam keadaan tidak memiliki hujjah. Kalau kita tidak terangkan, kalau kamu tidak terangkan, kalau semua para orang-orang berilmu tidak menerangkannya, tidak membantah mereka, maka mereka akan bisa berkata di hadapan Allah, aku tidak tahu ya Allah. Aku sudah tanyakan pada muslimin, mereka enggak jawab. Aku sudah sampaikan kebingungan saya, cuba-cuba saya, ternyata mereka tidak menjawab, malah saya dipukul. Akhirnya mereka punya alasan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ibn a'azakumullah, Ibn al-Qayyim rahimahullah melanjutkan ucapannya, wassayfu innama ja'a munafidhan lilhujjah. Adapun pedang sesungguhnya datang untuk menerapkan hujjah. Ini hujjah dulu dinaungi dengan pedang. Muqawiman lilmu'anid, untuk menghadapi para penentang-penentang hujjah yang jelas. Wahaddan lil jahid, sebagai hukuman bagi orang yang jahid, menentang kebenaran dalam keadaan sudah jelas. Allah berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan liyaquman nasu bil qist wa anzalna al hadida fihi ba'sun shadid wa manafi'un lin nasi وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُولَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. Dalam surat Al-Hadid ayat 25, Allah berfirman, لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولَنَا, sungguh kami telah utus rasul-rasul kami بِالْبَيِّنَاتِ, dengan penjelasan-penjelasan. Al-Bayyinat, keterangan-keterangan yang jelas. وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابِ وَالْمِيزَانِ, dan kami turunkan bersamanya kitab dan timbangan keadilan. Liyaquman nas bil qist, agar manusia berdiri dengan keadilan atau tegak dengan keadilan. Perhatikan apa yang dibawa oleh para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayyinat wal kitab wal mizan. Keadilan, ilmu, penjelasan, keterangan yang jelas, itu yang dibawa oleh para rasul. Baru setelah itu pedang untuk mendukungnya. Wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadid, dan kami turunkan besi yang padanya ada kekuatan yang dahsyat, kata Allah. Wa manafi'un linnas, dan ada manfaat buat manusia. Liya'lamallah, agar Allah tahu, man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib, siapa yang menolong agamanya dan siapa yang menolong rasul-rasulnya dalam keadaan ghaib. Inna Allah qawiyun aziz. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha mulia. Ikhwan ibn a'azakumullah, di sini penjelasannya dari Ibn Qayyim sangat jelas, didukung dengan ayat bahwa hendaklah kita membantah mereka dengan ilmu dan penjelasan-penjelasan. Fadinul islami qama bil kitabil hadi wa naffadahu sayful madi. Maka agama Islam ini tegak dengan kitabul hadi. Kitabul hadi adalah kitab yang membimbing, yaitu Al-Quran yang membimbing. وَنَفَّدَهُ السَّيْفُ الْمَاضِي, dan akan diterapkan dengan pedang yang terhunus atau pedang yang tajam, dari kata ambo. بَرَكَ fikum. فَمَا هُوَ إِلَّا الْوَحْيُ أو حد مرهف يقيم ضباه أخدعي كل ما إلي فهذا شفاء الداء من كل عاقل وهذا دواء الداء من كل جاهل وإلى الله الرغبة في التوفيق فإنه الفاتح من الخير أبوابه الميسر له أسبابه. بدأ الله له كتاب رهرب untuk mendapatkan taufik, karena dialah Allah yang membuka setiap kebaikan pintu-pintunya, yang membuka pintu-pintu kebaikan dan yang memudahkan sebab-sebabnya. Wa qad wada'tu hadzal kitab wa samaituhu hidayatul khayara fi ajubatil yahudi wan nasara. Maka aku letakkan kitab ini sebagai jawaban syubhat-syubhat mereka, dan aku beri nama hidayatul khayara, bimbingan bagi orang-orang yang bingung, sebagai jawaban terhadap Yahudi dan Nasara. Wa qasamtuhu qismain, dan aku bagi beberapa bagian. Qismul awal fi ajibatil masail, bagian pertama menjawab pertanyaan-pertanyaan. Wa qismat al-qismat tsani, yang kedua fi taqrir nubuwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penetapan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi jami' anwa'id dalail, dengan semua jenis dalil-dalil. Artinya termasuk dalil-dalil dari akli dan juga dalil-dalil dari apa yang diucapkan oleh mereka sendiri. Faja'a bihamdillahi wa mannihi wa tawfiqihi kitaban mumti'an mu'jiba. Maka datanglah alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan kebaikannya dan taufiknya, kitab yang sangat mumti', yang memberikan kebaikan, kenikmatan yang sangat baik. La yas'am qarihi, tidak akan membosankan bagi pembacanya. Wala yamallu nadhiru fi, dan enggak akan bosan seorang yang melihatnya. Fa huwa kitabun yasluh lidunya wal akhirah, ini kitab yang cocok untuk dunia dan akhirat. Wali ziyadatil iman, dan untuk menambah keimanan. Waladzatil insan, dan kenikmatan manusia. Wa yu'tika ma syi'ta min a'la min nubuwah wa barahinir risalah, dan juga akan diberikan kepadamu jika kau suka bukti-bukti kenabian dan bukti-bukti kerasulan. Wa bisyaratil anbiya, dan berita-berita gembira dari para nabi tentang akan datangnya khatimihim, akan datangnya penutup para nabi. Wa istikhraj ismihi sharih, dan dikeluarkan namanya dengan sangat jelas dalam kitab-kitab mereka, dan disebutkan pula sifat-sifatnya, ciri-cirinya, perjalanannya di dalam kitab-kitab mereka. Wa tamyizi baina sahihil adyan, dan akan dibedakan mana sahih al-adyan, agama mereka yang benar, wa fasidiha, dan mana yang rusak. Wa kaifiyya fasadiha, dan kayak apa rusaknya setelah kita luruskan. Wa jumlatan min fadha'ih ahli al-kitabain, dan juga ada sekian pembahasan tentang bukti-bukti kejelekan mereka ahlul kitabain, Yahudi dan Nasrani. Wa ma hum 'alaih, dan apa yang mereka ada di atasnya. Wa annahum a'zamun nas bara'atan min anbiya'ihim, dan sungguhnya mereka itu adalah manusia yang paling besar perlepas diriannya dari para nabi. Jadi justru yang paling jauh dari para nabi. Wa anna nususa anbiya'ihim tashhad, bahkan nas-nas nabi mereka mempersaksikan kekafiran mereka dan kesesatan mereka. Wa ghairi dzalik min nukatin badi'ah la tujad fi siwa, dan lain-lainnya dari faedah-faedah yang sangat menarik yang tidak akan didapat di selain kitab ini. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan, fa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katira. Subhanakal bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.